أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إلى آخر الآية. قال الإمام السعدي رحمه الله لما ذكر تعالى من أدلة التوحيد جملة صالحة إذا الله سبحانه وتعالى telah menyebutkan dalil-dalil atas توحيد الله secara jumlah, secara umum, secara global yang salihah. أيّد ذلك بالكلمة جرى للأنبياء الداعين إلى التوحيد مع أممهم المنكرين لذلك. سلمان maka Allah subhanahu wa ta'ala kuatkan penyebutan itu, apa yang terjadi bagi para anbiya yang mengajak kepada tauhidullah, pada umatnya yang mereka mengingkari tauhid. Wa kaifa ayyadallahu ahli tauhid, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan ahli tauhid. Wa ahlaka man anadahum wa lam yanqad lahum, Allah juga membinasakan, menghancurkan orang-orang yang menolak tauhid, memusuhi tauhid, tidak mau tunduk kepada tauhid. Wa kaifa tawaqqat da'watul mursalin 'ala dinin wahid, juga bersatunya da'watul mursalin di atas agama yang satu, akidah yang satu. Faqala Nuh awalul mursalin, maka Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan kisah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, rasul yang paling pertama. Laqad arsalna Nuhan ila qawmi, sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, yad'uhum ila ibadatillah wahdah, yang mengajak kepada peribadatan hanya kepada Allah saja. Hina kanu ya'budun al-awtan, ketika mereka menyembah berhala. Faqala lahum ya qawm a'budullah. Nabi Nuh AS mengatakan, wahai kaumku, a'budullah, sembahlah hanya kepada Allah saja. Ay wahdah, malakum min ilahin ghairi, kenapa kalian malah menyembah pada selain Allah? Sembahlah Allah karena dialah Allah, al-khaliqur raziqur mudabbir li jami'il umur, yang menciptakan segala sesuatu, yang memberikan rezeki, yang mengatur seluruh perkara-perkara yang ada. Wa ma siwahu makhluqun mudabbar. Dan dari apa yang ada sebelumnya, selainnya, dan dari apa yang ada selain Allah adalah makhluk, tercipta atau diciptakan. Mudabbarun, diatur, diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sudah sepantasnya engkau hanya menyembah kepada Allah saja, jangan kepada yang lain. Karena dialah Allah Razik Al-Khalik Jami'il Umur, atas segala sesuatunya. Selain Allah, laisa lahu minal amri syai'un. Dia tidak memiliki apa-apa dari perkara pengaturan, penciptaan, apapun itu. Tuma khawafahum illam yuti'uh azabahullah. Azabahullah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ancam bagi mereka-mereka yang tidak mau menyembah kepada Allah, maka diancam dengan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala inni akhafu alaikum azab yawmin azim. Maka Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mengancam dan menakut-nakuti mereka. Sungguh aku takut akan menimpa azab kepada kalian pada hari kiamat nanti. Wa hadza min nushri alaihi salatu wassalam wa syafqati alaihim. Ini merupakan nasihat dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam kepada kaumnya. Dan sayangnya Nabi Nuh kepada kaumnya. Aitha khafa alihimul azab al-abadi wa syaqa as-sarmadi. Yang mana Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mengkhawatirkan, takut menimpa kepada mereka azab yang abadi, kesengsaraan yang selama-lamanya, sebagaimana saudara-saudara mereka pun seperti itu, juga sebagaimana saudaranya dari mursalin, para anbiya dan mursalin, khawatir dan takut yang sampai umatnya pun diazab, disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setelah dinasihati oleh Nuh alaihi salatu wassalam, maka dijawab oleh kaumnya, membantah apa yang diajak oleh Nuh alaihi salatu wassalam dengan bantahan yang paling buruk, yang paling jelek. Qalal mala'u min qawmih inna lanaraka fi dhalalin mubin. Ila akhiril ayah. والله المستعان وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.